والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا الله وهي Maha Menatap. Catatkan siapapun yang hadir ini menjadi hamba-hamba yang Engkau takdirkan yakin padamu, sehingga setiap saat hatinya selalu tertaut padamu, tidak punya tujuan selain tujuannya hanya Engkau, tidak ada yang dicari selain yang dicari hanya ridho-Mu. Jadikan kami menjadi hamba-hamba yang tidak terpedaya oleh pesona dunia, tidak terjerumus karena nafsu, tidak tergelincir karena syahwat, tidak menjadi hina karena diperbudak amanah. Amin ya Allah. Saudaraku sekalian, apa sih yang paling penting dalam hidup ini? Yang paling penting adalah kita kenal Allah, yakin kepada Allah. Karena semua nabi, rasul diutus untuk memperkenalkan Allah, sehingga jelas siapa pencipta kita, siapa penguasa, pemilik segala-galanya, sehingga kita yang jelas hidup ini benar-benar mengabdi kepada pencipta kita. Tidak rumit, mau apa lagi? Memperkenalkan Allah, memperkenalkan jalan untuk bisa dekat dengan Allah, dan memperkenalkan resiko kalau patuh dan kalau tidak patuh. Jadi sebetulnya sederhana sekali hidup ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kontang pantingnya kita mencari ilmu, tapi kalau kita tidak nambah yakin kepada Allah, saya khawatir kita akan punya niat yang baik. Kita harus tahu yang paling pertama, saya harus mengenal siapa Tuhan saya, siapa pemilik langit dan bumi ini, penentu segala-galanya. Kalau kita sudah kenal kepada Allah dengan lebih baik, pasti lebih mudah mengenal yang segala-galanya, lebih mudah. Tentang rezeki kita jadi ngerti bahwa rezeki itu milik Allah. Mau lari kemana saja, menjerit kepada siapa saja, tetap saja hanya Allah yang membuka, menutup, menahan, mengambil. Sibuk mikirkan jodoh, kalau sudah kenal Allah udah tahu bahwa jodoh itu sepenuhnya dalam genggaman Allah. Ikhwan, naksir, akhwat, akhwatnya juga milik Allah. Hatinya dibulak-balik oleh Allah. Jadi kalau udah kenal ke Allah, jadi kenal. Demam berdarah jadi tahu. Nyamuk Aedes aegypti itu ciptaan Allah. Dia terbang dengan izin Allah, hingga kepada orang yang ditentukan oleh Allah, bekal dicocok oleh nyamuk itu. Masya Allah, lebih mudah mengenal. Lihat Menara Eiffel. Maaf, baru lihat kemarin. Itu Menara Eiffel dianggap menakjubkan, dirancang dengan luar biasa, pakai besi. Hanya segitu saja. Gimana melihat dunia ini? Tidak mungkin Menara Eiffel kebetulan jelek jadi. Hanya karena sebuah ledakan tiba-tiba jadi Menara Eiffel, tidak mungkin. Itu dirancang dengan cermat, dihitung bobotnya, dipersiapkan, dikerjakan dengan sangat hati-hati supaya tidak roboh. Apalagi melihat alam ini yang begitu sempurna. Seperti macan tutul, ternyata tidak ada tutul yang sama. Macan tutul itu seperti sidik jari, tidak ada tutul yang sama. Masya Allah. Jadi kalau udah kenal ke Allah, apalagi yakin, udah itu yang namanya akhlak tuh bisa langsung rombak. Jadi tidak usah heran kenapa Rasulullah SAW 13 tahun justru fokusnya tauhid, memperkenalkan Allah. Saudara lihat, ada batu ali terbuat dari bata merah yang diasah, sudah bagus. Tapi ketika menemukan berlian, itu batu ali yang dibuat dari bata merah langsung harganya turun. Tidak ada apa-apanya ketika lihat berlian yang sangat bagus. Tapi kalau tidak ada berlian, batu ali itu dikagumi. Orang yang kagum kepada dunia karena dia enggak kenal Allah. Kalau sudah kenal Allah, enggak ada yang mengagumkan di sini, di dunia. Orang kagum kepada kekuasaan manusia karena dia belum tahu kekuasaan Allah. Padahal manusia itu dibuat begitu lemahnya. Maaf ya, coba kita bangun tidur. Aduh, yang cakep-cakep terbangun tidur mau bau cile, maaf hadirin ya, menguap juga bau colotok. Bangun tidur itu jauh dari rupawan. Lihat bunga, gak mandi tetap harum. Coba kita gak mandi, makin bau. Dibuat lemah kita ini, ada tidur, ada lapar. Nah kalau kita hanya kagum kepada otot kawat balung besi, itu belum tahu kekuasaan Allah. Padahal di balik kekuatan sebentar itu, dia lapar, dia haus, dia ngantuk. Benar? Oleh karena itu, maaf-maaf saja kalau kita tidak serius belajar mengenal Allah. Walaupun ilmu agama kita bisa banyak, kemampuan ibadah kita bisa sepertinya bagus, tapi tipis sekali harapan untuk bisa mencapai derajat keikhlasan, mencapai derajat akhlak yang baik, akhlakul karimah. Ini serius saja sih, ya. Orang ikhlas itu kan sederhana intinya, karena dia tahu yang punya segala-galanya itu Allah, sedang manusia nggak punya apa-apa, jadilah ikhlas, ya. Tetapi kalau orang beramal nggak ikhlas, karena dia masih ngarep-ngarep ada selain Allah yang bisa memberi manfaat, senang kepada pujian, penghormatan, pemberian. Tapi kalau kita tahu bahwa semua itu gak ada apa-apanya, kalau Allah tidak ridho, ya kita sudah cukup Allah saja. Punten hadirin, kalau berada di darut tauhid bertahun-tahun tapi tidak belajar serius mengenal Allah dengan baik, tidak berusaha keras untuk mujahadah bisa mengenal Allah, repot. Ceramah juga, bekerja juga, pasti dunia yang dicarinya, ya. Tapi kalau sudah yakin ke Allah, apa sih yang kita ragukan? Selama ini aja kita enggak ikhlas dicukupi oleh Allah dunianya. Selama ini aja kita enggak benar gitu ibadahnya dicukupi. Masa sih kalau kita mau ikhlas mau benar kemudian Allah enggak mencukupi? Apa yang mau kita curigai? Pemberian Allah sampai detik ini enggak pernah kurang. Benar? Haruskah kita capek memikirkan pemberian Allah lainnya? Keterlaluan. Makanya di sini benar nih, jangan lelah dengan apa yang telah Allah jaminkan. Kalau kita terus mikirkan, saya supaya dapat uang, supaya nama, makin serakah, makin hina kita ini. Bukan tidak boleh mikirkan uang, ya. Tapi jangan sampai lupa kepada apa yang telah Allah berikan selama ini karena gara-gara mikirin yang belum ada. Benar? Kan korupsi itu gara-gara serakah. Apa bahasa Inggrisnya serakah itu, Mas? Greedy. Orang-orang kalau udah greedy, udah serakah itu. Mau apa coba segala dikorupsi? Punten ya. Ah, saya tidak boleh nyebut polisi. Ada aparat lah ya. Yang ternyata sampai 40 aset yang disita. Itu gimana? Kalau bukan karena greedy ini, karena keserakahan. Dan badan cuma satu. Mau tidur semalam di tiga rumah juga berat sekali itu. Susah, kecuali rumahnya ditumpuk. Sana rumah, situ rumah. Ini greedy karena keserakahan. Tapi bagi orang yang sudah kenal Allah, kenapa harus takut? Eh? Kenapa selama ini aja kita gak benar Allah nyukupin, masa kita benar Allah jadi pelit ke kita? Benar? Halo? Ah, hemat lah. Jangan sampai serakah, ini pengen, itu pengen, padahal sudah cukup. Kalau pengen ya makin maksimum saja berkhidmatnya di jalan Allah. Nah, gak akan kemana-mana kok. Gak ada yang ketukar, tidak ada yang meleset. Kalau orang sudah yakin Allah Maha menjamin janji Allah itu pasti, inna allaha la yukhliful mi'ad. Apa yang mau dilakukan? Iya. Kalau sudah yakin rezeki itu gak akan ketukar, apa yang mau dicemaskan? Ada apa dengki? Dengki itu hanya orang-orang yang tidak suka kepada rencana Allah, tidak suka kepada perbuatan Allah. Allah ngasih rezeki sesukanya, Allah membentuk rupa sesukanya, Allah menakdirkan dunia bagi setiap orang sesukanya. Kenapa kita rewel? Orang yang dengki itu orang yang tidak suka kepada perbuatan Allah. Suka-suka Allah, benar? Walaupun sekeluarga, itu sudah beda-beda rezekinya. Makanya kalau lebaran tidak usah ngebanding-banding. Setiap orang punya kapling masing-masing. Apalagi sepesantren gini. Wah, ini seangkatan masuk Darul Tauhidnya, dia sudah punya motor, kenapa Mas sudah punya mobil? Terbalik, dia sudah punya mobil, kenapa masih punya motor? Atau gak apa-apa. Setiap orang punya kapling masing-masing. Benar? Itu aja gairah lahir tuh, kembar. Tetap aja beda ya. Yang satu kakaknya, satu adiknya. Gak bisa nyusul tuh seumur itu. Hanya selisih beberapa menit. Masya Allah. Timbangannya beda. Yang satu timbangannya lebih kecil, tapi lebih tinggi. Gimana coba? Masya Allah. Allah yang ngatur semua. Jadi maaf rekan-rekan, selalu harus ada dalam benak kita, sampai sejauh mana saya mengenal Allah, sampai sejauh mana saya yakin ke Allah. Dari sana akan berubah banyak. Tenang. Kalau orang, kita ingin sesuatu, tapi kita yakin yang kita ingini ini dalam genggaman Allah, pasti enggak capek. Betul? Kita takut sesuatu dan kita tahu yang kita takuti ini dalam kekuasaan Allah, coba. Lebih tenang tidak? Tenang kan? Tidak ada yang perlu kita cemaskan. Yang kita cemaskan lambatnya nyambung ke Allah ini, lambatnya tercampel ke Allah, pasti jadi tidak enak dalam hidup ini. Masya Allah. Kira-kira bisa dipahami tidak hadirin apa yang menjadi prioritas pelajaran? Belajar mengenal Allah. Yang kedua, belajar untuk mengetahui bagaimana cara dekat dengan Allah. Nah, ini ilmu fikihnya harus benar. Karena tidak cukup dengan apa yang itu tadi gimana kejawen itu. Hening, eling, itu versi dia. Nah, inilah sebabnya kita juga harus tahu nih apa saja yang disukai Allah, apa yang tidak disukai Allah, gimana caranya ngedeketin Allah. Udah itu saja. Kalau bisnis bukan nyari uang, bisnis itu supaya dekat dengan Allah. Perkara uang kita mau dikasih berapa aja suka-suka Allah, benar? Ini serius, hadirin. Beda bisnis nyari uang dengan bisnis nyari ridho Allah. Kita mah gak usah takut tentang uang. Allah udah punya segala-galanya. Dan selama ini juga kita dikasih bagaimana jujur, bersih, tidak serakah, adil, tidak terlicik, udah cukup. Mau dikasih berapa aja sesuka Allah. Yang penting selama bisnis jadi dekat dengan Allah. Kerja di sini, gak usah mikirin karir, gak usah mikirin jabatan, paket, gimana kerja disukai Allah, cukup. Gak mungkin semuanya direktur, ya. Harus ada yang cleaning service, harus ada yang berbagai coupling masing-masing. Gak ada masalah. Allah membagikan ilmu beda-beda kok. Kemampuan juga beda-beda. Tapi yang penting bagaimana kerjanya membuat dekat dengan Allah. Cukup. Tapi ini gajinya kecil. Gak apa-apa gaji kecil. Yang penting apa? Penghasilan besar atau apa? Yang penting cukup. Gaji kecil tapi cukup lebih bagus daripada penghasilan besar tidak cukup. Karena rezeki dari Allah kan tidak harus lewat gaji. Allah tidak diatur oleh kita. Gaji mah segitu gak apa-apa, gaji 1.5 juta. Tapi kalau Allah mau banyak ya. Anak dibuat dapat beasiswa, mau ke dokter, kata dokter, gratis aja. Saya mengatakan, lihat saudara, mau pergi ke sana. Ya benar, itu motor nganggur pakai, punya motor, gak bayar STNK. Enak sebetulnya ya, rumah itu udah rumah, kalau saya kosong, tolong isi, tolong diisi. Gak harus, ada yang punya rumah dengan yang tidak punya rumah, sama-sama ngisi, benar? Yang kontrak dengan yang punya rumah sama tidak? Beda, yang satu punya, yang satu kontrak. Tapi sama-sama di rumah. Benarkah hadirnya? Tenang, enggak jengkel juga tidak menghasilkan rumah. Syukuri saja, enak begitu ya. Nanti udah waktunya itu. Kita aja enggak pernah memikirkan bakal berbagai karunia ini kita dapatkan sekarang, betul? Ada yang merencanakan sih juga enggak kepikir bakal punya ini, punya itu. Tapi dah kalau sudah waktunya, datang-datang. Makanya tidak usah rewel lah, ya. Setuju? Satu, pikiran kita apa fokusnya? Bagaimana saya bisa kenal dengan Allah. Yang kedua, cari tahu bagaimana saya bisa dekat dengan Allah. Setuju? Udah aja itu. Jadi semua aktivitas kita cuma itu, pengen dekat dengan Allah. Kemarin santri dilihat di sana, bekas botol, bekas minuman berantakan sekitar. Kalau kita sudah tahu ini ladang amal, harusnya kan ambil, tapi karena belum sampai, ini ladang amal, masukkan ke tempat sampah. Kenapa kamu begini? Allah pasti suka. Udah gak perlu lagi meludah hukuman 10.000 tidak pungut sampah push up. Kalau orang udah tahu ini ladang amal, masya Allah. Ada yang mau parkir, kita mau di jalan, ada yang mau nyebrang, kita hentikan, silahkan. Ini udah tahu nih, bukan perkara kita dihormati orang, tapi ini adalah disukai Allah. Kenapa kamu dagang kok jujur? Pengen laku ya, gak ada urusan kita jujur dengan laku. Pengen dikenal ya sebagai pedagang jujur, gak ada urusan. Kita mah tahunya cuma satu, jujur itu disukai Allah. Titik. Enak tidak begitu? Kenapa ini Senin kok datang pada waktunya? Karena hakim ada tadi di radio, mah itu kelas rendah. Kalau saudara datang ke sini hanya karena tahu saya ada di radio, oh hakim si Bandung, jangan pengelas ya. Ini ujian. Ya. Kenapa saudara disiplin? Allah suka. Kalau Allah suka, datang aja. Belum ada yang datang, gak apa-apa. Ada urusan kita bukan menilai-nilai orang. Urusan kita melakukan yang terbaik supaya Allah suka. Habis di sana. Sudah habis aja. Udah mentok, gak dalam yang kita inginkan. Ujian, penghargaan, ucapan terima kasih, kekaguman, cinta, kasih sayang, lewat semuanya. Udah bukan itu yang kita harapkan. Kira-kira senang gak hidup kayak gitu kan? Jauh lebih enteng hadir. Tapi kalau sudah hitung-hitungan, strategi, ini harus ini supaya saya dapat ini, lalu kita abaikan apa yang Allah sukai, mau nyari apa? Ini Darul Tauhid ini besar nih hadirin. Kemarin ada ulama dari Saudi ke sini, atau kata Ustaz Jalaluddin Asyatibi, yang bisa ceramah katanya rada banyak, tapi yang diizinkan memiliki fasilitas untuk menyebarkan itu tidak banyak. Ini Darul Tauhid bukan bikinan saya, ini mutlak milik Allah. Kenapa? Sudah besar dan besok insya Allah lebih banyak yang diamanahkan ke sini. Udah jadikan ini sarana pendekat ke Allah. Ya, kalau menurut saya sih jangan ragu-ragu. Aja, gak usah hitung-hitungan penghasilan. Allah mau maha kaya dan gampang ngasih rezeki dari berbagai pintu, baik yang diduga maupun yang tidak diduga. Termasuk kejadian sakit, dihina, dikucilkan, atau tadi siapa yang mau menikah tiba-tiba calonnya akan dinikahkan, geringan tunggalang layu, badan gerges-gerges, jalan kurang maju, kepala cenut-cenut. Ini mau dibawa kemana sedih ini selain dikembalikan kepada pemilik hati, benar? Halo? Paling menjiwai. Mau dibawa kemana coba? Sok, silakan dipikirkan. Dan gak selesai dipikirkan juga. Gimana caranya supaya dia mau sama saya? Gimana itu hati yang punya Allah? Mau dicungkir-cungkir, mau bawa bunga. Ada yang ini bawa bunga, ternyata si pesaingnya bawa pohon. Ada ini Allah yang punya hati setiap makhluk hambanya, benar? Jauh lebih enak gitu. Wajar sedih, wajar cemburu, wajar terluka, itu mah wajar. Tapi kalau lama, itu jadi tidak wajar. Berarti dia enggak mengakui Allah yang menggenggam kejadian. Jangan lama, ya. Kembalikan sama yang punya. Masya Allah. Ingat sana Allah yang punya. Dan dipikirin juga enggak robah. Dipikirin juga enggak selesai. Ditangisin juga enggak selesai. Saya tidak nyangka. Selesai tidak? Tidak. Kalahkan lebay. Ya. Jalanin saja hidup ini. Gak usah ribet ya. Udah lama kok kita ngejalanin hidup ini. Dan show must go on. Apa artinya? Hidup ini akan berlangsung. Dilarang merokok ya. Udahlah, jalanin aja. Jangan dibikin ribet, jangan dibikin rumit. Jadikan setiap kejadian pendekat kita kepada Allah. Dibikin sakit, dekat dengan Allah. Dibikin sehat, dekat dengan Allah. Lagi diuji yang menyedihkan hati, dekat. Pokoknya mah Allah lagi, Allah lagi. Jangan sibuk pengen dekat dengan orang, tapi membuat jauh dari Allah. Mau apa? Saya terkesan dengan nasihat guru kita Kiai Haji Jalaluddin Asyatibi di dalam tausiah pernikahan, bahwa di antara tanda-tanda kebesaran Allah wa min ayatihi, jadi bangsa jodoh itu tanda kebesaran Allah, bisa diduga, bisa direncanakan, tapi bisa juga tidak diduga, bisa tidak direncanakan. Teh Siti Sumarni kemarin, jeletot nikahnya. Bukan jeletot, beleduk nikah. Kata Pak Jalaluddin, apa emang di Darul Thoyyib kurang lelaki? Kok dapat yang balai endah? Tapi dah ini rahasia Allah. Sebelumnya coba gaji, plong jauh-jauh ke Hamburg sana. Jauh itu tak aja. Niat kuliah jelepot nikah kita. Nikah akan ketemu dengan takdir itu, ya. Atau ada kata Pak Jalaluddin, nikah pisah itu semuanya ada rahasia Allah. Ada yang udah nikah, kemudian misah, kemudian nikah lagi. Ini mah tanda-tanda kebesaran Allah. Saudara nggak usah miru kalau nggak ada cirinya. Kalau hasil istiqoroh pasti jadi baik, walaupun belum kebaca, tapi ada tanda-tanda kebesaran Allah. Semuanya akan jadi dekat dengan Allah. Itulah yang lebih baik. Nah, rekan-rekan sekalian, jadi kejadian apapun nggak usah sibuk menyelesaikan masalahnya, ya. Sibuklah untuk mendekat ke Allah. Nanti Allah yang menyelesaikan masalah. Jelas tidak nih formula ini, kan? Kalau bisnis nggak usah sibuk dengan untungnya, bagaimana sibuk bisnis jadi dekat dengan Allah? Allah yang atur untungnya. Percaya kata-kata? Kalau saya percayanya begitu. Kemarin rapat dengan SMS Tauhid, jangan pernah ragu. Ditanya tuh di Nokia bagaimana ini digratiskan, jangan. Gratiskan aja, karena yang paling penting tulisan ini bukan kita dapat uangnya. Dari tulisan ini orang bisa jadi dekat dengan Allah. Dulu aja SMS Tauhid nggak ada, sekarang jadi ada. Belasan orang kerja, 22 orang kerja di sana, nggak kurang. Peralatan lengkap, komputer lengkap, pulsa nggak kurang, gaji juga ada. Hanya niat khidmat, membagikan SMS dicukupi, teknologinya cukup, benar? Hanya niat khidmat, ngirimin SMS nggak kurang tuh rezeki. Masa masih mau hitung-hitungan juga, benar? Derajat, nggak usah ragu. Memang kurang pantas ya kalau mancing ikan pakai umpan, umpannya remeh. Kira-kira gurame atau impun? Impunnya dasar kopet, mana gaya. Makanya pikiran kita mah sudahlah, lakukan aja yang terbaik. Gini logikanya, selama ini aja Allah mencukupi kepada kita, itu masa kita masih mau hitung-hitungan juga? Halo, jelas tidak nih ini, heh? Ini penting. Masa kita masih ragu juga? Allah udah ngirupin kita, tiap hari dikasih makan, dikasih minum, dikasih pakaian, kasih tempat berteduh, kasih ilmu, masih mau hitung-hitungan juga? Masih curiga? Keterlaluan. Lakukan aja yang terbaik dalam hidup itu. Udah, mati. Kalau sama yang hitung-hitungan, kalau sudah sampai tingkat bisa melihat jaminan Allah selama ini, memalukan. Kalau sudah bisa ngerti Allah menjamin ngasih begitu banyak padahal kita begitu jelek dan kita masih curiga, masih tetap bersiasat. Di mana imannya? Harusnya model kita ini yang udah dikasih tempat, kasih ilmu, dikasih lingkungan, udah gak punya pikiran kecuali pengen pol ngabdi kau. Pol sampai mati. Gak mungkin Allah nyanyiakan, gak mungkin. Gak mungkin sama sekali. Selama ini aja kita ngaco, dijamin, bagaimana kita mau benar Allah menghancurkan? Benar? Sudahlah, fokus ke area kejar Allah. Ada sesuatu yang jauh lebih besar daripada uang, pangkat, jabatan, kedudukan, pujian, kadang apanya. Kejar Allah, pemilik langit dan bumi. Apa ngejar cinta orang? Mau apa orang? Ngejar cinta orang mau apa? Hei, lelaki, mau apa? Ngejar-ngejar cinta wanita, cinta istri, mau apa? Apakah bisa membahagiakan? Tidak. Hati ini milik Allah. Bahagia itu hanya dari Allah. Kalau mau jadi suami, lakukan. Didik keluarganya kuat. Tusakum wa'alikum narok. Dan kita lakukan ini bukan karena ingin dinilai orang atau takut dinilai orang. Lakukan lillahi ta'ala karena tanggung jawab. Hei wanita, sama ya. Jangan ngejar-ngejar cinta lelaki, cinta suami. Apa? Ngejar cinta Allah, penguasa segala-galanya. Polanya lah cuma sebentar kok dunia ini. Betul? Betul kehadirin? Rasakan bedanya. Semakin berharap dari makhluk, capek hidup ini. Lakukan aja yang terbaik. Gak akan kemana-mana kok. Balasan kebaikan itu pasti kebaikan. Masya Allah. Terima kasih. Cukup segitu saja. Kelihatannya saudara banyak yang ngulang begini. Mikir apa? Mikir hutang. Ayat. Ada pertanyaan silakan. Ya Abu Herati. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya pahami rezeki itu ada tiga. Yang pertama rezeki yang memang sudah dijamin oleh Allah sejak kita di dalam janin sampai kita wafat. Yang kedua adalah rezeki yang kita kejar mati-matian. Orang kafir pun diberikan rezeki ini. Ternyata orang kafir di dunia juga kaya-kaya. Tapi ada satu rezeki yang Allah datangkan. Saya melihat ini di rezeki ini, saya melihatnya itu para kekasih Allah gitu. Jadi sepertinya tidak bekerja, hanya diam, tetapi Allah cukupkan segalanya. Dan mohon maaf, saya lihat itu di AA. Kadang cek sekian ratus juta, mobil datang dengan mudah gitu. Padahal AA tidak mengejar itu gitu. Yang saya tanyakan adalah apa riyadho dan mujahadahnya? Tadi yang saya dengar pertama niat hikmat. Niat hikmat. Kedua adalah fokus mendekati Allah. Cuman real prakteknya, karena ini butuh mujahadah. Kadang kita lihat mau tidak mau kita berbuat sesuatu itu ada harapan-harapan di hati. Berapa ini fee-nya? Berapa ini mana reward-nya gitu, dihitung-hitung. Tadi kata AA, kenapa kita curiga dan menghitung-hitung ke Allah? Ini kan butuh lepas gitu hati ini. Aku ya dong mujahadahnya. Terima kasih. Sebetulnya dalilnya udah apal. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Jadi ikhtiar yang paling top itu adalah tawakal. Tawakal itu ikhtiar hati. Sedikit orang yang mau mujahadah di sini. Tawakal itu adalah lepasnya hati dari selain Allah. Dan ini yang membuka jaminan. Nah, saya ngajak itu bukan ngajak enggak kerja. Coba tadi, kita bekerja dengan harapan jadi dekat dengan Allah. Pasti beda dengan yang kerja dengan harapan laku. Sederhana dong, nih. Pekerja yang harap-harap dekat dengan Allah dari awal tidak lepas tahajud. Pada subuh dia sudah sedekah. Kalau bisa dia datang ke tempat kerja lebih awal. Timbangannya diukur presisi, pakaiannya rapi, yang busuk, yang mentah, yang hari ini yang sudah agak dibedakan. semuanya jelas, harga tidak ada dua harga. Semuanya ingin Allah suka. Sepanjang jualan, zikir, beli ke sana, enggak ada kotor hati. Mau kalau Allah yang atur rezeki, biar ditawar, enggak jadi beli ke sini, silakan. Hakul yakin Allah yang datang orang berapa ini? 8.000. 5.000 ya Pak. Kenapa? Saya punya 5.000. Angis, kenapa? Sepertinya rugi 3.000. Enggak ada ruginya. Yang saya cari keuntungan di sisi Allah. Ambil bu. Tambahan ini. Kenapa ditambah? Allah senang kalau saya nambahin nih. Sarehatnya, si ibu bilang ke temannya, itu tukang dagang teh ampun. Udah baik, ramah, sopan, kembaliannya. Pada saya kembali hanya 500, karena dia gak punya 500, 1.000 dikasihin ke saya. Udah gitu juga gak pakai pokok. Ah, belanja mah jangan ragu-ragu ke sana. Sarehatnya ngomong-ngomong, datang ke dia. Ini tenang. Nah, beda dengan pebisnis. Berapa ibu maunya? 7.000. Ah, oh, bisa. Ibu sini lagi. 8 kali. Ribet. Beda. Sangat beda. Nah, gitu Mbak Herawati, Bu Herati. Jadi ajakan ini ajakan yang sah. Tentang burung, ada dalil tentang burung yang tawakal sepenuhnya. Coba Ustaz Fuad bacakan. Itu hadis sahih. Burung itu kalau tawakal kita seperti burung, enggak ada keraguan, itu pulang kenyang. Jadi ikhtiar mujahadah yang sangat penting adanya lepasnya hati dari berharap dari makhluk. Dan ini punten ya, ada yang suka rumah tangga, saya cinta kepadamu karena Allah. Rumah tangga ini dibangun cinta Allah. Tunggu dulu nih. Itu rada gampang ngomongnya. Aplikasinya apa? Prakteknya, lihat siapa yang di hati itu siapa yang lebih dominan. Suami, istri, atau Allah. Kalau nyebut cinta karena Allah, itu pasti suami atau istri dibawa jauh. Tapi kalau nyebut cinta karena Allah, saya tuh mencintaimu karena Allah, padahal di hatinya dia yang lebih besar daripada Allah, bohong berarti dia. Nanti Allah pasti ngasih uji. Saya tuh cinta kepada suami saya karena Allah, padahal Allah tahu di hatinya tuh Allah tuh kecil, yang ada adalah suaminya. Ini bukan cinta karena Allah. Itu pura-pura menyebut nama Allah. Kalau sudah cinta karena Allah, pasti suami kecil, istri itu kecil, Allah yang besar, benar? Bisnis karena Allah, pasti untung itu gak ada apa-apanya, karena keuntungan di sisi Allah yang besar. Jadi aplikasinya jujur, tidak sumpah palsu, tidak muji-muji. Nah itu bisnis karena Allah, ya. Saya bekerja sebagai ibadah lillahi ta'ala, tunggu dulu. Dia rebutan karir tidak. Dia hitung-hitungan. Kalau lillahi ta'ala mah beraja kerja ya. Selama ini aja kita dicukupi, masa masih curiga terus? Beraja saudara, beraja. Itu YouTube, Facebook, Twitter, beraja dia lakukan. Dunia ini dicukupi. Apalagi yang nyari Allah ya. Itu kan mereka berusaha memberikan yang terbaik pelayanan, dan hasilnya mendapatkan yang terbaik. Gitu bu. Sekarang mah Bu Herati coba aja mujahadahnya. Gak usah mikirin apa yang akan didapatkan. Lakukan aja yang terbaik. Udah gak usah mikirin. Saya mau dapat apa. Udah itu mah tanggungan Allah. Saya kerja sebaik-baiknya. Ngomong sebaik-baiknya. Dan hati enggak berharap dari makhluk kecuali dari Allah. Lakukan sebaik-baiknya. Coba. Halo? Ada berat nggak ini kelihatan saudara juga? Oh, saya berat deh, jangan ketaikannya. Coba. Dan hati itu akan jauh lebih tenang ketika enggak berharap apa-apa dari makhluk. dengan aja lakukan yang terbaik, ya. Tapi terserah saudara deh. Kalau mau dipikirin, pikirannya sendiri. Dan gak akan selalu sesuai dengan yang dipikirkan. Kalau saya sih mengharapkan otak ini dipakai untuk satu, mengenal Allah, pikirannya itu. Yang kedua, bagaimana otak ini terus pikir supaya bisa dekat dengan Allah. Ya, selebihnya apa yang Allah janjikan untuk kita, itu biarlah gak usah dipikirin. Bagian Allah yang sudah pasti. Jadi jangan salah mikir. Ibu menyusui anaknya, si anak mikir strategi yang gimana saya mendapatkan susu ibu, bagaimana tekniknya. Padahal beluang-beluang baru. Si anak mah gak usah mikir, gak usah. Saya harus tingkatkan jenis tangisan saya variatif supaya tingkat kesemang. Lalu nih si ibu, gak usah gitu nak. Dan gak nangis juga susuan, dan ibu udah tahu ini anak lapar, ya. Halo, benar? Apa di perut ibu kita dulu berstrategi supaya dapat plasenta yang khusus atau mau nih? Plasenta atau rempok? Waktu bayi juga kita gak banyak strategi, beres-beres aja, betul? Halo? Otak ini alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Jadi otak ini mikir supaya bisa ingat ke Allah, kenal ke Allah, dan terus mendekat ke Allah dalam apapun episode yang kita jalani. Nah, tanggungan Allah yang urus kita, ya. Itu sih menurut keyakinan saya begitu. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Jadi jalan keluar itu adalah hadiah dari Allah bagi ahli takwa. Otak kita mikir bagaimana supaya takwa. Gitu. Dalam segala dagang yang jadi takwa, kerja yang jadi takwa, ngajar yang jadi takwa, begitulah. Berumah tangga, enggak usah banyak mikirin persoalannya. Gimana rumah tangga jadi dekat dengan Allah, tauhidnya bersih, bersih dari munafik, nanti ada waktu yang diberesin. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Ya. Tapi ini terikuti tidak hadirin oleh yang ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dikasih kesempatan untuk memberikan pertanyaan. Pertanyaan saya, gimana cara memberikan pengertian kepada orang tua yang kemungkinan melakukan hal yang tidak disukai Allah, khususnya di dalam bisnis? Terima kasih. Ada iklan tuh, anaknya sekolah gak mau pakai baju. Kenapa kamu gak pakai baju nak? Kata anaknya, kenapa gak mau pakai baju hasil korupsi gitu. Berani begitu, tapi ada kemungkinan gak pakai apa-apa ya. Ada juga nih Sule waktu kecil, bukan Sule yang ketiga. Ini mah hanya iklan ya. Pas pergi ke sekolah, kata bapaknya, nak, kamu ini suka lupa aja. Udah siap belum ke sekolah? Udah siap pak? Kenapa kamu belum pakai celana? Oh iya pak, lupa. Besoknya terpakai celana, pakai baju. Nah, udah siap ke sekolah? Siap pak. Tuh, baju lengkap. Buku mana? Ya lupa pak. Balik lagi. Oh, hari ketiga tuh, udah kumpul itu. Nah, siap, siap pak. Gak ada yang lupa? Enggak. Lihat baju, buku. Plok, bapaknya keplok. Kamu lupa hari ini hari Minggu, kan? Gak nyambung hari biarin lah. Habis saudara tegang sekali dari tadi. Jadi pertanyaannya apa deh? Bagaimana kalau orang tua gini ya? Kita harus tahu dua hal. Satu, bahwa yang membolak-balik hati itu adalah Allah. Jadi kita enggak boleh menyandarkan bahwa nasihat kitalah yang bisa merubah orang. Nggak boleh. Itu tidak baik. Tidak benar lagi. karena orang itu diberi hidayah oleh Allah. Nah tugas kita, kita melihat nih, misalkan orang tua melakukan kemungkaran, nah, ini ladang amal bagi kita. Kita harus beramal ma'ruf nahi mungkar, tapi harus kita ingat syariatnya. Kalau lihat orang tua berbuat kesalahan, yang pertama kali kita lihat adalah saya punya salah apa. Jangan sampai kita fokus kepada kekurangan orang tua dan mengabaikan kekurangan kita sendiri. Makanya kalau lihat orang tua punya kesalahan, perbanyak tobat kita, karena Allah nanti akan menolong kalau kita ini jadi baik. Nah, omongan itu gak begitu ngepek ya, kayak sekarang selama saya ini gak ngepek sebetulnya. Berefek itu kalau Allah memberikan hidayah, taufik. Dan Allah tahu siapa yang sungguh-sungguh, siapa yang tidak sungguh-sungguh. Itu terserah Allah ya. Saya tugasnya bicara dengan semaksimal mungkin. Usahakan sudah diamalkan, usahakan bicaranya juga sebisa-bisanya. Bicara yang tidak membuat Allah marah, syukur kalau membuat Allah ridho, gitu. Jadi perbaiki diri, sampaikan dengan cara setepat mungkin, tapi kita harus tahu yang mengulang balik hati itu adalah Allah. Karena kalau kita udah tahu, kita merasa ah ini mah susah dinasehatin, nah ini udah jelek. Karena antara nasihat dan bolak balik hati itu beda tugas. Tugas kita pada akhir innama antum zakir, kita perbaiki diri, kita sampaikan nasihat, kita perbaiki diri, kita doakan selebihnya Allah yang bolak balik hati kita. Dan kita tidak boleh memvonis orang karena kita tidak tahu apa rahasia Allah terhadap setiap orang. Mungkin orang itu sekarang dapat musibah, tapi musibah itu jalan dia mari kepada Allah. Ya. Ada lagi teman-teman sekalian? Ya silakan. Oh, dibacakan dulu hadis ya. Ustaz Fuad membantu bacakan. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian tawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya kalian diberi rizki sebagaimana diberi rizkinya burung-burung pada pagi hari. Mereka berangkat dengan perut kosong dan kembali di petang hari dengan perut yang kenyang. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis qudsi bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku mengikuti sangkaan hamba-Ku kepadaku dan aku bersamanya apabila ia mengingatku. Jika ia mengingatku di dalam hatinya, maka aku mengingat ia di dalam hatiku. Dan jika ia menyebut aku di dalam suatu majelis, maka aku menyebut ia di dalam majelis yang lebih baik dari majelis mereka, yaitu majelis para malaikat. Jika hamba-Ku mendekat kepadaku satu jengkal, maka aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Dan jika mendekat satu hasta, maka aku akan mendekat kepadanya sedepan. Dan jika ia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dahsyat sekali hadis ini hadirin. Allah kan tahu hati kita, ya. Kita yakin ya Allah akan mencukupi. Itu dicukupi tuh. Tapi tidak banyak yang yakin begini. Curiga aja ke Allah. Curiga seakan-akan Allah tuh bikin kita tuh iseng, lupa terhadap keperluan kita, lupa terhadap masalah kita. Apa yang tidak dikuasai oleh Allah? Segala-galanya sempurna dalam pengetahuan, genggaman, dan takluk sepenuhnya kepada kekuasaan Allah. Inna Allah ma'ala kulli syai'in qadir. Masa lagu udah gak ada lagi lah yang harus kita lakukan. Husnuzon kepada Allah. Makanya sering-sering menafakuri betapa banyak nikmat dari Allah. Kalau kita udah tenggelam di seperti teh celup, dicelup di dalam lautan karunia Allah, wah, susah kita menderitanya, kan? Apa yang kurang? Kita kan sengsara karena nafsu kita, ini kurang, pengen itu, pengen ini, itu kurang. Apa yang kurang karunia dari Allah, kan? susah menderita tuh. Kalau tahu syukur, tapi yang enggak tahu syukur, matur Allah aja. Kurang aja pemberian dari Allah, capek aja. Syukur banget, ya. Dan ini ya, orang yang tersesat aja ditunjukin oleh Allah jalannya. Gimana orang yang mau kepada Dia? Sejengkal aja Allah sedepak, kita jalan Allah seakan berlari. Orang, maaf ya, pezina yang nolong seekor anjing aja ngasih minum, itu dosanya bisa diampuni, saking hebatnya rahmat Allah. Benar? Dosa ragula sama Allah. Kenapa jadi emosi begini? Emang hadirin, kalau kita yakin, emang jalanin aja, ikut aja lah. Selama ini aja udah banyak hirup pikuk. Show must go on. Awas jangan ikut dilarang merokok. Apa artinya? Show must go on. Nah, ngalir gitu. Ngalir penuh syukur. Jangan jangan komplain ke Allah tuh ya. Allah, kenapa jadi begini? Kira-kira aja ya Allah. Oh, kalau kira-kira hitung-hitungan ada hancur. Turun dari sini jelebet petir ya. Tapi dah Allah Maha baik. Begitu deh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan tawakal, ini katanya bedanya berbisnis dengan pekerjaan. Kalau berbisnis itu tawakalnya tiap hari, kalau kita yang bekerja sebulan sekali yang ada gaji. Tawakal ke apa itu? Nah, maksudnya ini ya, tawakal karena tadi ada gaji kita, jadi tawakalnya bulanan gitu ya. Iya, tawakal ke siapa itu? Tawakal ke gaji ya. Bukan tawakal ke Allah kan? Sedang diskusi gitu lah. Jadi kata beliau gitu ya, bedanya pengusaha dengan bisnis seperti itu. Kan kami gitu, atau saya pribadi yang sekiranya bekerja ingin melatih bahwa saya harus tawakal ke Allah ya tadi. Ya tadi tidak karena gaji tadi ya. Ini latihannya seperti apa? Jadi kita mah enggak sebagai pekerja, enggak sebagai pebisnis, kita mah hamba Allah. Beda dong. Itu kan hebat sekali, hambanya Allah penguasa langit dan bumi. Nah, pekerja mah kantoran gitu ya, yang gak jelas kantornya juga ya. Pebisnis juga cuman gitu aja. Kita mah hamba Allah, pencipta, penguasa, penggenggam jagat semesta alam, yang maha kaya, pemilik segala-galanya, yang maha baik dan kebaikannya tidak pernah ada bandingannya, yang maha mengerti, yang maha sabar walau melihat kelakuan kita kurang ajar. Kita maha baik, cukup itu aja. Itu sudah sangat terhormat ya. Bukan hamba kantor, bukan hamba kerjaan, bukan hamba bisnis. Hamba Allah. Setiap saat tawakal. Saya sebetulnya ingin bisa menyampaikan, tapi rasanya kata-kata ini enggak cukup untuk bisa mengungkapkan apa yang meledak-ledak di hati ini. Surat Hudayat 15 dan ayat 16. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti akan kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka, dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Surat apa tuh? Surat Hud ayat 15. Coba saya ulangin punten ya. Oh, ini faktor U ini ya. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Yang 16 nya itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka, dan sia-sialah di sana apa yang sudah mereka usahakan di dunia, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Oh, mau gaji? Ada gaji, jelas kurang lagi ya, tapi di akhirat gak dapat. Udahlah, menjadi hamba Allah, benar? Nggak ada lagi yang lebih terhormat. Sekarang jadi hambanya pembantu presiden aja udah segitu dianggap keren, ya. Padahal presidennya sebentar lagi berhenti. Mending hamba dari yang maha kekal, penguasa jagat semesta alam, yang maha dahsyat kekuasaannya, yang tidak pernah berkurang sedikit pun juga. Betapapun semua hamba meminta kasih yang amat baik hati, yang walaupun tiap saat menyaksikan pengingkaran hamba-hambanya, pengkhianatannya, kufur nikmatnya, berburuk sangka padanya, tetap dicukupi. Walaupun orang Islam sholatnya enggak khusyuk, tetap enggak dijatuhkan speaker ke atas kepalanya. Tetap saja dikasih. Masya Allah. Masya Allah. Rabbi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Makanya jangan nyari-nyari sesuatu dari makhluk, cukup dari pemilik langit dan bumi. Saya percaya kalau ada seseorang yang tingkat keyakinannya lebih tinggi, pasti dia bisa menjelaskan lebih bagus tentang hal ini. Dulu saya kalau ngajarin, saya tidak pernah panjang kata-katanya, tapi bisa membuat hati ini lembut dan menjadi sangat jelas adalahnya beberapa patah kesannya. Tenanglah, semuanya dikuasai oleh Allah. Lurus-lurus saja. Beberapa patah kata, tapi sudah cukup itu. Silakan, tuntut. Ya, terus surat Bani Israil atau Al-Isra ayat 17 ayat 18 ayat 19. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia sekarang, kehidupan sekarang atau duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia ini dan apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki, apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki, kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka jahanam, dan dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh sedangkan dia beriman, maka mereka itulah orang yang usahanya dibalas dengan baik. Masya Allah. Sungguh-sungguh. Semangatlah teman-teman. Mau apa lagi? Belum tentu panjang umur. Nah, terima kasih. Cukup. Terakhir, ya kuat. Ada mikrofonnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ilmu yang diberikan hari ini. Sebetulnya dari tadi apa yang A sampaikan, saya dapat satu kesimpulan, pesan ya, bahwa bagaimana kita bisa menjadi hamba Allah. Cuman pertanyaan yang cukup membuat saya harus menyamakan persepsi, apakah sama enggak? Maksudnya yang disebut dengan hamba Allah itu ketika peran kita di sini sebagai misalnya sebagai suami atau sebagai istri, sebagai ibu, sebagai pekerja, sebagai pemimpin, yang semua itu kan akan dimintai pertanggungjawaban atas amanahnya. Pertanyaan saya adalah bagaimana pilihan yang harus kita ambil ketika kita dalam situasi semua itu diuji dengan bagaimana kita bergantung kepada Allah. Akhirnya kita memilih prioritas mendingan mempertanggungjawabkan kita sebagai individu saja. Artinya lepas nih berat kalau misalnya amanah tidak kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab, itu kan tidak Allah sukai. Kadang-kadang muncul dalam pikiran itu, udah lepas salah satu. Apakah itu sebuah bisikan setan atau harus ada usaha yang kuat gitu, gimana melawan itu semua dalam koridor yang Allah ridhoi, Allah sukai. Tapi dengan keterbatasan ilmu, kadang kita jadi lemah gitu. Udahlah, yang ini saya lepas daripada semua membuat saya banyak dosa. Apakah sikap seperti itu salah atau harus bagaimana menyikapi banyak peran yang harus kita mainkan? Terima kasih. Dunia ini apa? Panggung sandiwara. Itu ada tuh peran-perannya di sana. Emang kalau paling enak ya milih, kalau saya boleh milih, saya milih khulwat, itikaf, tempat tersembunyi, nggak ketemu banyak orang, saya ibadah, bisa ya nikmat aja dengan Allah duaan, nggak ada yang ganggu. Tapi saya merasa bukan hanya itu tugas saya ya, takmirnya ada 4 pesantren. Ini pun bukan keinginan dan ini harus saya pikul. Takdirnya 11 itu rutin anaknya. 2 keluarga yang harus saya pertanggungjawabkan di akhirat kuanfusaku wa'alikum narok. Belum lagi usaha, belum lagi kewajiban dakwah. Nah, saya harus proporsional. Menyadari sekarang di sini makin banyak Quran yang dibaca, makin banyak ahli. Ah, saya harus belajar Quran. Kalau enggak saya jadi stres. Nah, ada teman yang bagian Quran. Menyadari tiap datang tamu orang Arab, saya kadang-kadang rempon. Wah, kalau bisa malah ngobrol dengan yang lain aja tamunya. Tapi ini pasti Allah yang mendatangkan. Sudah saatnya nih saya harus belajar bahasa Arab. Mintalah siapa yang belajar. Mungkin itu teh. Oh, di sana pesantren di Serua 300 santri harus kunjungi ke sana. Siapkan waktunya di jadwal. Begitulah. Jadi tidak bisa lari dari amanah yang memang kita disiapkan ke sana, kecuali kalau memang jadi kezaliman. Lebih baik cari ilmunya, bisa cari solusinya dan minta tolong ke Allah atau istiqor mana yang memang kita tidak sanggup, supaya diatur supaya memang tidak jadi amanah bagi kita. Gitu. Kalau saya cenderungnya menganggap sebagai tantangan, kita harus menyempurnakan kemampuan kita. Halo? Kita seger kehoyong abdi teh hadirinnya. Ningali Ustaz Zuhud sareng eta para santri ngarapalkeun Quran pripados ge hoyong. Antenan kitu. Ningali Ustaz Doni, Ustaz Abdul Wahab capetan bahasa Arab. Aduh, kantenan abdi teh, tempodan, kukurunyudan. Hoyong ningali juragan Quran, muka anunya Quran hadis, iya ayah itu apa? Hoyong abdi teh. Kumaha? Ningali rembo awal otot kawat balung besi leher beton urat kabel alim juga gitu. Lihat santri kemarin santri itu aratel ya, santri SMK, SMP kan aratel kan 40% atel kan ngelap elmu ngelap kuman itu kan harus selesai. Lihat ini, aduh banyak. Tapi tidak, ini tantangan, saya nggak bisa lari ya. Belum lagi undangan ceramah sana sini, nggak bisa. Kita pengen enak dengan menyendiri. Saya khawatir malah itu lari dari tanggung jawab. Saya mikirnya itu lebih baik saya cari ilmunya, saya bersinergi belajar sambil minta tolong dan kita tunaikan amanah sebaik-baiknya. Pun tentu kalau jawabannya begitu ya, dan tidak semua orang diberikan kemampuan sama. Terima kasih kawan-kawan, hari ini rasanya rada-rada mengharuskan banyak berpikir. Jadi percayalah ya, makin kenal ke Allah, dunia ini ngempesin. Kalau dunia ini hebat, berarti belum kenal ke Allah. Kalau kita masih senang sama pujian orang, kita belum senang sama pujian Allah. Mau apa pujian orang ini bunyi-bunyian yang gak jelas gitu ya. Hei kang, apa mana awet muda? Cuman begitu apa jadi muda? Enggak, tetapnya gak riwet ya. Benar? Dan itu ngomong, ayo dong traktir. Oh ternyata mujian tiba-tiba gak ada traktir, dasar kokolot beko gitu. Hadirin, sudahlah, cari tahu tentang Allah, cari tahu apa yang Allah sukai, dan lakukan semuanya lillahi ta'ala. Hafalin Quran supaya disukai Allah, kerja yang bagus supaya disukai Allah, hikmat dalam keluarga supaya disukai Allah, dan ini kata kunci, memperbaiki diri juga hanya untuk disukai Allah, bukan supaya disukai orang. Ini penting. Kalau dalam keluarga memperbaiki diri supaya disukai pasangan hidupnya, dijamin yang diperbaikinya cuma topeng. Kalau memperbaiki diri lillahi ta'ala, Allah pasti tahu. Jangan memperbaiki diri demi sesuatu selain Allah. Allah aja tujuan kita. Setuju? Insya Allah sampai ke dalam-dalam nanti baiknya. Tapi kalau karena makhluk, hanya topeng aja yang pura-pura baik dan tidak lama. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Selamat berjuang rekan-rekan sekalian. Takdir Allah kita di Darul Tauhid ini. Mudah-mudahan ini merupakan karunia besar yang membuat kita jadi yakin dan istiqomah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahai yang Maha Mendengar, telah Engkau dengar apapun yang terucap. Ampuni ya Allah atas niat dan ucapan yang Kau sukai. Pilihlah kata-kata yang Kau berkahi yang menghujam di hati kami. Hanya Engkau yang bisa membuka mata hati ini menjadi yakin padamu. Wahai yang Maha Menatap, pertemuan ini milikmu. Ampuni kami ya Allah. Ampuni, sangat sering melupakanmu, sangat jarang ingat padamu. Ampuni kami sangat sering berburuk sangka, sangat sering tidak ridho dengan ketentuan. Sangat sering tiada bersyukur atas limpahan karunia musti yang besar. Ampuni kami ya Allah, ibadah kami masih berpura-pura. Engkau tahu hati kami lebih sibuk dengan dunia daripada akhirat. Engkau tahu hati kami lebih sibuk mencari perhatian makhlukmu daripada perhatianmu. Lebih memburu cinta makhlukmu daripada cintamu. Ya Allah, berikan kesempatan sisa umur ini menjadi hamba yang hakul yakin padamu, yang setiap saat hati ini terpaut padamu, yang penuh hati ini olehmu, yang tidak pernah berpaling darimu, yang setiap langkahnya menuju padamu, yang setiap saat hanya merindukan berjumpaan denganmu. Jangan biarkan dunia ini menyilaukan, menipu, dan mempercayakan. Jangan biarkan nafsu mempermudahkan, menistakan kamu. Ya Allah, kami mohon padamu umur yang tersisa ini betul-betul untuk, hanya untuk, hanya karenamu, hanya di jalanmu, selalu bersamamu, hanya engkau ya Allah. Silakan ya Rob, sekehendakmu simpanlah kami di barisan manapun untuk membela agama, untuk maslahat bagi makhluk-makhlukmu. Diri ini milikmu. Engkau lah pemberi karunia kepada siapa yang kau kehendaki. Namun kami mohon pelihara hati ini ya Allah, agar benar-benar hanya karenamu. Wahai yang maha dekat, engkau lah yang menggenggam pertemuan ini. Engkau yang kuasa membolak-balik setiap hati, menghujankan setiap kolbu. Tolongkan kami menjadi hamba-hamba yang kau cintai, mencintaimu, mencintai para pecintamu. Tuntun kami dengan ilmu dan amal yang menyampaikan kami pada cinta. Wahai yang tercinta, bila suatu saat hidup kami berakhir, cabutlah nyawa kami penuh dengan cinta. Di saat hati kami penuh cinta padamu, jadi karena kerinduan perjumpaan denganmu, jadi kerinduan yang selalu membara di hati ini setiap waktu. Berkahilah ya Allah tempat ini, berkahilah siapapun yang kau kumpulkan ini. Kalau mempunyai mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'in umar al-mu'an Allahumma fir lana wali walidin wa khamkum kama rupau nasiduan Rabbana adina fi dunia hasanat wa fi al-akhirat hasanat wa kina atabat Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salam wa na'am wa salim Alhamdulillah. Terima kasih sahabatku sekalian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kepada yang menyampaikan informasi diharapkan untuk bisa mengistirahatkan.